السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Di antaranya yang berikutnya, yang ke-15 adalah qillatul fahmi wa dha'ful idrak, kurangnya pemahaman dan lemahnya al-idrak untuk mengerti sesuatu, lemahnya kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu. Ini pun sering menjadi penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Qala, berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa min as-sawarif 'anil haqq, dan di antara penghalang-penghalang yang menyimpangkan seseorang dari kebenaran adalah dha'fu 'aqlin nadhir fil haqq, lemahnya akal seseorang yang melihat kebenaran. Faqad yaqif 'ala ma waqafa 'alayhi ghayruhu mimman huwa ajwan minhu 'aqlan wa dhaka'an lid-dalil al-hadi al-mursyid lil haqq fala yubsiru. Karena lemahnya akal seseorang yang melihat kebenaran, maka dia ketika berhenti di tempat yang sama dengan orang lain, melihat dalil yang sama dengan orang lain yang lebih cerdas dari dia, yang lebih paham, ketika melihat dalil yang sama, orang ini paham, terbimbing dengan hidayah, sedangkan orang yang ini yang lemah akalnya, la yubsiru, tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa memahami, enggak melihat kebenaran itu padanya. La siyama in kanat dalalatul hukmi muta'alliqatun bi dhammihi ila nassin akhar. Lebih-lebih lagi kalau dalil tersebut bisa dipahami hukumnya pendalilannya kalau digabungkan dengan dalil lain. Sehingga seorang yang satu melihat dalil ini langsung paham, ini berarti seperti apa yang ada dalam dalil ini. Digabungkan, paham. Sedangkan yang satu ini yang dha'ful idrak, yang qillatul faham, karena tidak tahu dalil yang satunya, tahunya yang ini saja, enggak ngerti apa maksudnya. Kemana larinya? Arahnya kemana? Fala yudrik min hadzal iqtiran ma yudrikuhu ghayruh. Maka dia tidak bisa memahami keterkaitan dalil ini dengan dalil lainnya. Tidak mengerti keterkaitan hadis ini dengan hadis lainnya. Tidak memahami keterkaitan ayat ini dengan hadis yang itu. Tidak paham. Fala yubsir, maka dia tidak bisa memandang kebenaran padanya dan enggak memahami kebenaran. Wan nasu yatafadaluna fi maratibil fahmi, sedangkan manusia memang berbeda-beda keadaannya dalam kemampuan memahami. Fa jawdatul aql wa husnu tamyiz wa ladfu an-nazar wa thuqub ar-ra'i wa inaratun nafs min manaihillahil haniyah. Karena kecerdasan akal, kepandaian memilah dan memilih, ketajaman dalam memandang, kelurusan pendapat atau cahaya yang ada dalam jiwa, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yutihi man yasha, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang ini diberikan secara sempurna, yang ini tidak diberi. Yang ini diberikan dalam keadaan tidak lengkap, tidak sempurna, yang ini diberikan separohnya atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Manaih minhah min Allah taala wa mawaibihi saniyah, dan itu memang mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqtassu biha man yasha'u min ibadihi, yang Allah akan berikan secara khusus kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian keadaan manusia, berbeda-beda dalam kemampuan memahami, berbeda-beda dalam kecerdasan, berbeda-beda dalam pandangan. Ada yang tajam pandangannya, ada yang kurang. Berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullah di dalam Al-Aql wa Fadluh, akal dan keutamaannya, kata beliau, kama tatafadalu syajar bil athmar, kadzalika yatafadalu an-nas bil aql. Sebagaimana pohon dengan pohon lainnya berbeda-beda hasil buahnya, demikian pula manusia berbeda-beda kadar akalnya. Ini kita bicara pohon yang sama, sama-sama pohon mangga atau sama-sama pohon rambutan, apakah jumlah buahnya sama? Walaupun umurnya sama, disiram dengan air yang sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, ternyata hasil buahnya berbeda. Yang ini banyak buahnya, yang ini kurang buahnya. Yang ini bahkan gagal panen. Qulna a'udzubikumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kama tatafadalu syajar, sebagaimana pohon dengan pohon lainnya ada perbedaan-perbedaan hasil buahnya, demikian pula manusia yatafadal bil aql, mereka berbeda-beda tingkat nalarnya, berbeda-beda kemampuan pahamnya, berbeda-beda kecerdasan akalnya. Dan itu minha minallahi taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kalau memang itu pemberian dari Allah, berarti yang tidak cerdas itu kan tidak salah. Iya, memang tidak salah. Kebetulan ditakdirkan bebal otaknya. Ya, memang tidak salah. Tetapi bukankah Allah sudah mengajarkan fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun? Tanyakan kepada mereka yang lebih alim, yang lebih cerdas, yang lebih jauh pandangannya, yaitu para ulama. Sudah diajarkan oleh Allah bagaimana jalan keluarnya. Tetapi mereka-mereka yang mengandalkan akalnya sendiri dalam keadaan akalnya beku, kaku, lemah. Tentunya dia akan tersesat dan terhalang dari ilmu, terhalang dari kebenaran. Berkata Safari ini, rahimahullah dalam kitab Lawami'ul Anwar, qala inna nushahid qat'an athar al-uqul bil ara'i wal hukmi wal hiyali wa ghairiha mutafawita. Kata Safari ini, kami menyaksikan secara tegas jelas pengaruh-pengaruh akal manusia dalam pandangan-pandangan mereka, dalam hukum-hukum mereka, dalam hiyal, hilah-hilah mereka. Hilah itu rencana atau tipu daya. Pengaruhnya terlihat. Ini orang cerdas, ini orang dungu. Terlihat. Mutafawitah, berbeda-beda keadaannya. Wadhalika yadullu ala tafawutil uqul fi nafsiha. Dan ini menunjukkan bahwa berbeda-bedanya akal itu sendiri. Memang akal sendiri berbeda-beda kemampuannya. Sehingga kamu lihat, hasilnya juga berbeda-beda. Ini berpendapat, ini berpendapat, ini berpendapat. Ini pendapatnya Masya Allah, cerdas, kilang gemilang, mengagumkan. Kamu ini Masya Allah. Sebaliknya, ada orang yang memberikan usulan. Kalau menurut saya, begini dan begini. Kita terkejut, ini orang kok bodoh banget. Lah ngapain harus berputar-putar ke sana kemari kalau bisa ringkas dari sini. Kelihatan dari sana, orang ini cerdas, orang ini kurang cerdas. Lebih sopannya kurang cerdas daripada kita bilang dungu. Hadza dalil, kata Safarini, bahwa akal manusia tidak sama. Berbeda-beda keadaannya. Wa hadza tafadhul fil fahmi lahu hikamun baligha. Dan perbedaan akal-akal manusia ini ada hikmahnya. Allah kehendaki ada hikmahnya padanya. Tidak dibikin sama oleh Allah Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wa tafawutul umma fi maratibil fahmi anillahi wa rasuli la yuhsihi illallah. Perbedaan-perbedaan di antara umat ini, tingkatan pemahaman mereka tentang Allah dan Rasulnya, la yuhsihi, tidak bisa dihitung, enggak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Perbedaan yang sangat banyak dan dahsyat. Walau kanatil afhamu mutasawiyah, la tasawat aqdamul ulama fil ilm. Kalau saja pemahaman mereka sama rata, enggak ada perbedaan, maka niscaya tasawat aqdamul ulama, akan sama kaki-kaki ulama. Gak ada hikmahnya. Semua sama. Mau nanya dia, oh dia saya semesti saya. Mau tanya yang sana juga sama dengan saya. Gak ada bedanya. Tetapi Allah sengaja, Allah jadikan berbeda-beda keadaannya, agar mereka yang paham diuji. Mau ngikut apa tidak ngikut apa yang dia paham. Karena ada yang alim, cerdas, zeki, nalarnya bagus, begitu membaca ayat ini, hadis ini, ayat ini, langsung paham ke sana. Tetapi tidak diberi oleh Allah keimanan. Apa jadinya? Kayak Yahudi. Utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Pertama dengan zal, kedua dengan zai. Utu zaka'an walam yu'tau zaka'a. Mereka diberi kecerdasan, tetapi enggak diberi kesucian hati. Sehingga mereka menolak dan menentang apa yang diketahuinya. Khamilina azakumullah. Ini ujian bagi mereka-mereka yang paham, cerdas, ngerti. Diuji mereka. Mau ngikut apa yang dia pahami atau tidak. Sedangkan yang kurang paham, diuji juga. Apakah dia mengandalkan kebodohan dirinya, atau dia mau bertanya kepada yang lebih alim dari dia. Diuji juga. Apakah dia peduli atau tidak peduli? Kalau tidak peduli, sudahlah, saya enggak mau paham, enggak mau ngerti. Tersesat dia. Bal. Terancam dengan ancaman azab. bukan karena kebodohannya, tetapi karena tidak mau peduli, enggak mau ngaji, enggak mau tanya kepada yang lebih alim dari dia. Qul inna a'udzubikumullah, qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. بسبب هذا التفاضل في الفهم هذا البعض عن الحق لقصور فهمه. Karena sebab perbedaan-perbedaan pemahaman, maka sebagian manusia tersesat, menyimpang dari kebenaran karena qusur aqli, karena kurangnya akal mereka dan tidak bisa memahami. Wa adamu talamuhihi lil haqqi, dan tidak mau berupaya mencari pemahaman. Kalau enggak ngerti ya tanya. Ustaz, saya enggak paham. Ima ustaznya sabar menjawab dengan perlahan. Alhamdulillah jadi paham. Kalau ustaznya kurang sabar, ustaznya akan berkata, tanya sama yang lain. Gitu aja enggak paham. Artinya apa? Tetap ada solusi. Tanya sama teman-teman sekelasnya. Tadi ustaz ini ngomongnya, gini apa sih maksudnya? Walaupun mungkin sebagian mereka menjawabnya dengan capek, karena dia selalu bertanya lagi, tapi tetap dapat jawaban. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka sebagian yang menyimpang dari kebenaran, liqusuri fahmi, dan kurangnya usaha untuk memahami. Al-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, dalam kitab Al-Zari'ah ila makarim al-Syari'ah, qala famata kana al-Nadhiru gharatam al-Aqli kana a'mal basirah. Ketika seseorang yang membaca atau yang nadhir melihat kebenaran, ternyata ghairatam al-Aql, ternyata akalnya kurang sempurna, maka dia a'mal basirah, maka dia buta basirahnya, buta mata hatinya. Fayajri majra wazan a'mal basar, maka dia sama dengan tukang menimbang yang buta matanya. Bagaimana bisa menimbang? Ya sekilo, ya. Sudah sekilo belum ya? Enggak tahu dia. Mau meraba-raba juga susah. Fala sabila ila al-wazn, maka dia tidak bisa menimbang kalau dia buta. Dulu timbangan seperti ini, naik dan turun. Dia enggak bisa melihat mana yang naik, mana yang turun. Jika boleh tangan berubah, karena tangannya mempengaruhi. Fa'inna'azakumullah wazan yang a'mal basar enggak bisa menimbang. Demikian pula mereka-mereka yang dha'ful uqul, yang lemah akalnya, enggak bisa menimbang mana yang rajih, mana yang marjuh. Mana yang benar dari riwayat ini, mana yang dhaif? Mana yang sahih? Mana yang hasan? Apalagi di kalangan aqwal ulama. Khana bin na'azakumullah. Baik, biasanya orang buta, apa yang dilakukan kalau dia buta? Mencari orang yang menuntun. Barakallahu fikum. Mencari orang yang bisa menuntunnya. Tuntun saya. Bimbing saya. Maka demikianlah mereka-mereka, kalaupun dia mengatakan saya kan tidak salah, memang saya diberi kelemahan dalam akal saya, jadilah seperti mereka yang diberi kelemahan pada matanya, meminta dibimbing oleh yang lain, meminta dituntun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, fannadhir fiddalil bimanzilatil mutara'ilil hilal. Orang yang melihat dalil-dalil, kedudukannya seperti orang yang melihat hilal. Hilal bulan Syawal atau hilal bulan Ramadhan. Ini besok tanggal 1 atau bukan? Lihat hilal. Qad yarahu, wa qad la yarahu. Bisa jadi terlihat, bisa jadi tidak terlihat. Berkait dengan apa? Kemampuan matanya, kemampuan pandangannya, jeli atau tidak jeli, tajam atau tidak tajam, kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Demikian pula kebenaran, ketika dibaca dalil-dalilnya oleh seseorang, yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Qad yarahul haq, wa qad la yaral haq. Kadang-kadang melihat kebenaran, kadang-kadang tidak mampu melihat kebenaran. Ini hukumnya halal, ini dalilnya. Ini hukumnya haram, ini dalilnya. Orang yang lemah ini memandang dalilnya. Apa kaitannya dengan ini? Kok halal dalilnya ini? Kemana? Hadis ini gak menyambung ke sana kemari. Kok bisa dikatakan ini dalilnya? Padahal bukan dalilnya yang salah. Dirinya, akalnya, pemahamannya, daif. Sehingga dia gak melihat keterkaitannya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Yang lebih parah lagi kalau dia bukan hanya daif plus sombong. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ketika dia melihat gak ada keterkaitannya, langsung dia berbicara, ini ulama-ulama apaan? Pakai dalil gak nyambung sama sekali. Ulamanya disalahkan oleh dia. Ini kemana? Padahal dia sesungguhnya tidak paham. Kalau saja dia bertanya, tolong ini kaitannya apa ya? Ini kan ulama yang bicara dengan ilmu. Saya ini bodoh. Maka harusnya dia bertanya dengan tawadhu, bukan dengan sombong. Maaf, ini apa sih kehubungannya? Ini begini, begini, begini, kan begini. Oh, iya, saya paham. Selamat ya. Tetapi kesombongannya justru dia mencerca ulama. Mereka ini ulama-ulama yang hanya duduk di kitab-kitabnya saja. Tidak pernah lihat situasi dan kondisi. Apa hubungannya dalil ini dengan kejadian kita di sini? Jahil. Tetapi tidak merasa dirinya jahil. Bodoh, tidak merasa dirinya bodoh. Jahil murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh pertama, dia tidak memahami dalil. Bodoh kedua, dia tidak memahami dirinya. Kalau dirinya jahil. Musibah. Waqala, dan berkata pula Syekhul Islam rahimahullah. Waqad yakunul insanu dhikiyan qawiyyad dihni sari'al idraki ilman wa dhannan fayarif minal haqqi wa yaqta' bihi wa la yatasawwar ghayruhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadang seseorang cerdas, kuat pemahamannya, cepat dalam memahami, ilman wa dhannan, ilmu dan dhannur rajih. Karena dhannur rajih termasuk ilmu, termasuk faedah. Dhan yang rajih. Maka dia ya'rif minal haq, maka dia bisa memahami kebenaran, wa yaqta' bihi, dan tegas dia, yakin. Bagi dia, qat'i. Bagi dia, itu qat'i. Karena dia sangat-sangat yakin dengan dalil-dalilnya dan sangat paham. Ma la yutasawwar ghairuhu. Adapun yang lainnya tidak tergambar pada benaknya seperti yang dipahami orang ini. Menurut saya masih belum jelas. Menurut saya ini masih belum tegas. Masih kurang meyakinkan. La ya'rifuhu illa la ya'rifuhu la ilman wa la dhannan. Dia tidak memahaminya, tidak ilmu, tidak pula dhann rajih. Maka dalil yang sama dilihat oleh dua orang dengan sama pula. Yang satu yakin, yang ini ragu. Apa yang menyebabkan perbedaan antara keduanya? Dalilnya sama, yang dibaca sama. Yang ini cerdas, cepat paham, yang ini lambat, susah paham. Maka tentunya yang gagal paham akan bingung dan tidak yakin. Wa qala wa qad yakunu al-insanu dhakiyan ila akhirih wal adilla ala tafadul an-nas fil fahmi katiratun jiddan, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pemahaman manusia berbeda-beda sangat banyak. Min dalik, di antaranya bahwa Abu Juhaifah As-Suwai pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hal indakum syai'un min al-wahyi mimma laysa fil Qur'an. Dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apakah kalian ini punya wahyu selain Quran, Kok bisa menentukan, bisa memahami, bahkan bisa mengatakan hukumnya begini, begini, begini, padahal gak ada dalam Quran. Ya pertanyaannya, apakah kalian punya wahyu apa-apa yang tidak ada dalam Quran? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada wahyu lain. Kami tidak punya wahyu lain selain Al-Quran. Walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah, demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian, yang memunculkan tunas-tunas. Kecuali fahman yu'tihi Allah rajulan fil Quran. Tidak ada wahyu lain, tetapi hanya Allah berikan pemahaman pada seseorang terhadap Al-Quran yang tidak dipahami orang lain. Jadi dia melihat gak ada. Tapi ulama ini melihat ada. Mengapa demikian? Karena yang tadi, yang pertama, yang jahil, tidak melihat sama sekali keterkaitannya. Sedangkan ulama ketika membaca ayat, lah ini, ayat ini terkait erat dengan apa yang sedang kita bahas. Sebagaimana seorang perempuan yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Aku cari di Quran, enggak ada larangan mencabut bulu alis, enggak ada larangan mentato, enggak ada larangan, enggak ada. Aku sudah baca, min khilafin ilal khilaf. Aku baca dari ujung ke ujung, dari sampul belakang sampai sampul depan. Aku enggak dapati larangan tersebut. Kata beliau, lam tudaqqiqin nazar. Engkau belum teliti carinya. Cari, pasti ada. Aku sudah baca satu persatu sampai akhir, sudah teliti. Ada, baca lagi. Sampai ketika dia menyerah, apakah engkau tidak ada apati? Ucapan Allah Subhanahu wa taala, ma atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Tidakkah kau dapati ayat itu? Apa yang dibawa Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Oh ya ada. Taib. Itu dalilnya. Rasulullah SAW menyatakan larangan mencabut bulu alis. Ada dalam Quran berarti. Karena Allah menyatakan, ma atakumur rasul fakhuduhu, wa manahakum anhu fantahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ada tukang roti datang ke ulama. Ya Syekh, aku dengar katanya Al-Quran ya, di dalamnya tafsila kulli syai, merincikan segala sesuatu. Tapi enggak ada cara bikin roti di situ. Ada. Kalau kamu mau tanya, kalau kamu mau baca, dibawakan ayat Allah Ta'ala, tanyalah kepada ahlinya kalau engkau tidak tahu. Ada. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa itu? Kejelian dalam memandang ayat Al-Quran. Kejelian dalam memahami qala Allah Ta'ala fil Quranil Azim. Sehingga dikatakan di sini, kata Ali bin Abi Thalib, tidak, kami tidak punya wahyu lain selain Quran. Illa, demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian, yang menumbuhkan tunas-tunas, illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran, hanya pemahaman yang Allah berikan pada seseorang sehingga dia bisa memahami Al-Quran itu apa yang tidak dipahami orang lain. Dia memahami apa yang tidak dipahami oleh yang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhatib ashhabahu bi khitabin la yafhamunahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasulullah SAW tidak mengajak bicara manusia dengan bahasa yang tidak dipaham. Nabi SAW tidak mengajak bicara manusia dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa dipaham. Beliau berbicara dengan ucapan yang mudah dipaham. Baik. Bal kana ba'duhum akmal fahman li kalamihi min ba'd. Hanya saja, sebagian mereka ada yang memahami, sebagian lain ada yang kurang memahami. Tetapi ucapan Rasulullah sudah cukup bagi mereka-mereka yang memiliki akal. Ini akal yang sehat. Akan paham. Hanya saja pemahaman mereka ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang sangat-sangat kurang. Kama fi sahihain. Sebagaimana dalam dua kitab sahih. Dari Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat. Inna abdan khayyarahu Allah bainad dunya wal akhirah. Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dengan akhirat. Ternyata hamba tersebut lebih memilih akhirat. Ternyata Abu Bakar menangis. Yang lain tidak menangis. Abu Bakar menangis, menangis sampai berkata, "Bal nufdika bi anfusina wa amwalina ya Rasulullah, bahkan kami akan tebus dengan diri-diri kami, dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, harta kami ya Rasulullah." Yang lain tambah bingung lagi, ini kemana ini Abu Bakar ini? Rasulullah SAW menceritakan ada seorang hamba yang diberi pilihan antara dunia dan akhirat, ternyata dia lebih memilih akhirat. Abu Bakar menangis dan menyatakan dengan kalimat, "Bal nufdika bi anfusina wa amwalina, bahkan kami akan tebus engkau dengan semua yang kami miliki, jiwa-jiwa kami dan harta kami." Fayajibun. Wajalan nas ya'jabun. Mereka terkejut. Ini Abu Bakar kemana pahamnya? Ternyata dikatakan di sini, "Wa kana Rasulullah sallam huwal mukhayyar wa kana Abu Bakar a'la manabih." Asyahid kalimat akhirnya ini. "Fakana wa kana Abu Bakrin a'la manabih." Sedangkan Abu Bakar adalah yang paling alim di antara kami, yang paling paham di antara kami. Maka disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, Abu Bakar langsung paham bahwa hamba tersebut adalah Rasulullah SAW. Paham. Siapa lagi yang diberi pilihan dunia akhirat lebih memilih akhirat? Qanibidina azakumullah. Seorang hamba. Maka Abu Bakar langsung paham ini maksudnya Rasulullah SAW. Kata para sahabat, "Wa kana Abu Bakrin a'lamana bihi." Sedangkan Abu Bakar adalah yang paling paham di antara kami. Mirip dengan ini kisah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jika telah datang kemenangan, pembukaan kota Mekah dan kemenangan, manusia akan masuk Islam dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sebagian kaum muslimin mengira bahwa ini hanya kabar gembira saja. Tetapi Abu Bakar menangis, menangis. "Mengapa engkau menangis? Ini kabar gembira." Kata Abu Bakar, "Kalau Mekah sudah dibuka, kalau manusia sudah masuk agama Allah berbondong-bondong, apalagi tugas Rasulullah SAW, maka ini adalah ajal Rasulullah SAW. Ini adalah ajal Rasulullah SAW." Demikian pula ketika kisah Umar bin Khattab berbicara dengan tokoh-tokoh kibar para sahabat di bawah Ibn Abbas. "Ada apa engkau membawa anak muda itu? Apa perlu kami bawa anak-anak kami?" Kata Umar, "Tidak, ini berbeda dengan anak-anak kalian." Ditanya tentang yang tadi, "Bagaimana pendapatmu tentang idza jaa nasrullah?" Kata Ibn Abbas, "Itu adalah ajal Rasulullah SAW. Kalau Mekah sudah dibuka, kalau kemenangan telah datang, manusia sudah masuk agama Allah berbondong-bondong, maka ini ajalmu." Makanya diakhiri dengan "fasabbih bihamdi rabbik." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. "Wastaghfirhu." Dan mintalah ampun untuk kepadanya. Mintalah ampun kepadanya. "Innahu kana tawwaba." Maka dibaca setelah itu, "Subhanakallahumma rabban wa bihamdika. Allahumma gfirli." Setiap ruku dan sujud. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan dalil bahwa pemahaman manusia berbeda-beda. Tidak sama. Tetapi mereka-mereka yang tidak memahami kemudian bertanya kepada orang yang paham, maka dia akan selamat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fa inna jihad dalalat al-aqwal muttasi'ah jiddan." Sesungguhnya dalil-dalil penunjukan yang ada dalam ucapan-ucapan itu muttasi'ah, sangat luas. Jiddan. Yatafawatun nas fi idrakiha. Fain jihad, dalalat, al-aqwal. Arah penunjukan yang ditunjukkan oleh ucapan itu kadang banyak. Tetapi yang ini memahami sebagian, yang ini memahami dua bagian, yang ini memahami tiga bagian, empat bagian, ada yang tidak memahami sama sekali. Ada yang memahami hanya yang tersurat, ada yang memahami yang tersurat dan tersirat. Khonifidina azakumullah. Demikian, dalalatul kalam, dalalatul aqwal. Pendalilan penunjukan yang ditunjukkan oleh ucapan sangat banyak. Tetapi kadang sebagian memahami, sebagian tidak memahami. Yatafawatun nas fi idrakiha. Manusia berbeda-beda dalam memahami. Fahum aw faham wujuhil kalam, dan demikian pula berbeda-beda dalam memahami sisi-sisi pembicaraan tersebut. Bihasbi minahil haq, sesuai dengan pemberian dari kebenaran tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mawahibihi. Ini sesuai dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari kemampuan. Akan berbeda-beda. Wa qala aidan, berkata juga masih Syekhul Islam, fa innal Qur'an fihi dalalatun khafiyyah takhfa. Kata beliau, sesungguhnya Al-Quran padanya ada dalalat, pendalilan-pendalilan yang samar, khafiyah, takhfa, tersembunyi, ala kathirin minan nas, atas kebanyakan manusia, tetapi tidak tersembunyi bagi ulama, bagi orang yang rasikhuna fil ilmi. Adapun mereka-mereka yang fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, wa fi qulubihim zaigh, dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka melihat ayat-ayat yang samar-samar tadi, mereka berpikir sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka berpikir sesuai dengan keinginannya secara pribadi. Karena ada zaigh dalam hatinya, ada penyakit dalam hatinya, ada penyimpangan dalam hatinya. Maka ketika dia baca, ah ini maksudnya seperti yang saya katakan kemarin, langsung disesuaikan dengan hawa nafsunya. Warasikhuna fil ilmi, ada pun yang rasikhuna fil ilmi, tidak demikian. Mereka mengatakan, amanna bihi kullun min indi rabbina. Semuanya dari Allah. Maka kami percaya, kami beriman, karena semuanya dari Allah. Sehingga yang mutasyabihat dengan yang muhkamat, semuanya dari Allah. Maka tidak mungkin bertentangan. Yang mutasyabihat harus ditafsirkan sesuai dengan yang muhkamat. Ini rasikhun fil ilmi. Memang yang mutasyabihat memiliki sekian makna. Bisa ditafsirkan ke sana, bisa ditafsirkan kemari. Bisa dipahami ke sana, bisa dipahami ke sini. Tetapi apakah boleh ditafsirkan kepada selain atau bertentangan dengan yang muhkamat? Tidak boleh. Tetapi al-juhal, orang-orang bodoh, enggak tahu dan enggak baca yang muhkamatnya. Yang mutasyabihat saja. Sehingga dia tafsirkan seenaknya. Akhirnya bertentangan dengan yang muhkamat. Yang fi qulubihim zaig, yang memang dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia justru sengaja-sengaja menyelisihi apa yang muhkamat, walaupun dia tahu. Kalau tadi jahil, tidak tahu. Ini ada ayat yang muhkam, enggak tahu dia. Jadi ditafsirkan dengan salah. Tapi yang ini tahu. Sembunyikan yang ini, yang mutasyabihat yang ditafsirkan oleh dia dengan seenaknya. Ikhwani fid din, a'azakum Allah. Kilahuma mur. Ahlahuma mur. Yang paling manisnya pahit. Artinya antara yang bodoh dengan yang sengaja, dua-duanya jelek. Salah satunya lebih pahit dari yang lainnya. Qala wa'lam anna 'adama fahmi al-ba'd lin-nasi lin-nassi wa 'adam bulughi ma fihi min al-'ilmi laysa biqadir. Ketahuilah, ketidakmampuan memahami beberapa dalil ketidakmampuan memahami beberapa nas-nas atau tidak sampainya akal dia kepada ilmu, memang bukan suatu kejelekan bagi seseorang. Fi husulil bayanit tam, dan tidak mencacati upaya dia untuk mencari kebenaran. Wal balaghul mubin, atau untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas dari sisi syariat, tidak bertentangan dan tidak menjadi cacat. Kamu tidak paham bukan berarti ayat ini salah. Kamu tidak paham bukan berarti tidak boleh disampaikan ayat ini. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang yang mendengarkan ucapanku, kata Nabi, sesuai dengan apa yang dia dengar. Sampai pada kalimat, bisa jadi yang mendengar dari kamu awa min sami', bisa jadi yang menyampaikan, yang mendengar dari orang ini lebih paham daripada yang menyampaikannya. Dia menyampaikan kepada orang ini, orang ini lebih paham dari apa yang dia sampaikan. Awa min sami'. Qala fasyari qad nassa ala kulli ma ya'sim min al mahalik. Tidak cacat pada syariatnya, tidak cacat pada ayat dan hadisnya, pada orang tadi, karena orang tadi tidak mampu, dan itu pun pemberian dari Allah, ini takdir dari Allah, sehingga dia tidak terhalang untuk mencari kebenaran dengan bertanya. Apalagi pada syariatnya, fasyariqat nassa ala kulli ma ya'sim min al mahalik nassan qati'an lil 'udri. Syariat telah menjelaskan segala sesuatu, dalil-dalil yang dengan itu manusia terjaga dari kebinasaan. Ayat-ayat dijuluki dengan bayyinat. Apa makna bayyinat? Kejelasan. Rasulullah SAW dikatakan, wa ma alaika illa al-balag al-mubin. Berarti beliau penyampai yang jelas. Mubin, jelas. Al-Quran jelas, sunnah pun jelas. Maka ketidakmampuan orang tadi tidak menjadikan ayat dan hadis disalahkan. Kurang jelas bukan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Orang tadi yang kurang paham. Wal adilla 'alaiha min al-anwar ma yursid bil maqsud. Demikian pula sudah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas, bayyinat, cahaya-cahaya yang terang benderang, yang mayur sidlil maksud, yang bisa membimbing kepada maksud. Kalau cuaca sudah terang benderang, matahari bersinar terang, kemudian ada orang yang gak tahu jalan karena matanya buta, apa yang mau disalahkan matahari? Mataharinya kurang terang, matamu yang buta. Mataharinya terang. Demikian barakallahu fikum. Ayat dan hadis sangat jelas, lebih terang dari matahari. Lebih terang dari matahari, sangat jelas. Tetapi orang ini tidak mampu memahami, maka jangan salahkan dalilnya. Salahkan dirimu sendiri. Qala, dikatakan, lakin la yalzam asy-syara' adam ru'yati du'afa'il 'uqul. Tetapi syariat tidak membiarkan keadaan para du'afa'il 'uqul wal absar tilka al-anwar. Lakin la yalzam asy-syara' adam ru'yah. Tetapi tidak mesti syariat membiarkan orang-orang yang lemah akalnya, lemah pandangannya terhadap cahaya tadi, tidak dibiarkan, diajarkan. Kamu kalau gak ngerti, tanya. Kalau kamu gak tahu, gak bisa paham, tanya kepada yang lebih paham. Diajarkan. Maka, qata'a al-udhur. Udhur sudah ditutup. Ayat-ayatnya sudah jelas. bahasanya sudah jelas karena diturunkan Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun, turunkan bahasa Arab agar kalian paham. Cukup. Apalagi? Kalau ada orang yang dungu bagaimana? Kalau ada yang dungu, tanyalah kepada yang cerdas. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa bayanul ahkami yahsul taratan bin nassil jali. Maka yang namanya penjelasan terhadap hukum-hukum, penjelasan terhadap hukum-hukum bisa didapat dengan beberapa. Bisa jadi bin nassin jali al-muakkad, dengan nas yang gamblang yang memiliki ta'kidat, penekanan-penekanan-penekanan. Wa taratan, kadang-kadang pula bin nassil jalil mujarrad, hanya nas yang jelas tanpa ada penekanan-penekanan. Wa taratan bin nassil ladzi qad ya'rud li ba'dinn nas fihi syubhah, kadang-kadang dengan penjelasan dalil tetapi memiliki makna lain, ada syubhah ya. Dijelaskan tapi dengan kalimat yang ini mengandung makna lain. Baik, apakah itu tidak berbahaya? Tidak, karena sudah ada yang muhkamat. Iya kan? Sudah ada yang muhkamat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang muhkamat dan menurunkan pula ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa kalau begitu? Allah Maha bisa mengganti nas ini dengan nas yang lebih jelas, tapi sengaja Allah berikan yang mutasyabihat. Ujian buat kalian. Ini bisa pula bermakna ke sana. Iya, tetapi kalau dimaknakan ke sana bertentangan dengan yang muhkamat. Hati-hati. Sebagian mereka tidak peduli, sebagian mereka tidak tahu, sebagian lagi memang sengaja-sengaja ingin merusak agama. Sehingga menafsirkan ayat mutasyabihat dengan tafsir-tafsir lain. Bihasbi masyiatillahi wa hikmatihi. Baik. Wadhalika kullu dakhilun fil balagil mubin. Semua itu bisa, bahkan bukan bisa, semua itu termasuk dalam balagul mubin. Yang dengan ayat-ayat muhkamat balagul mubin, yang dengan mutasyabihat juga balagul mubin. Tapi kan ada syubhat, berarti enggak mubin. Mubin. Hadhihi bayyinat. Mengapa? Karena Allah tidak membiarkan mutasyabihat sendirian. Allah sebutkan dengan induk kitab di atasnya. Al-muhkamat hunna ummul kitab, itu induk kitab. Wa'ukhra mutasyabihat, ada pun yang lain mutasyabihat, tapi sudah dikasih induknya. Jelas apa enggak jelas? Jelas. Enggak mungkin bisa salah paham kalau saja induknya ada. Kalau saja induknya dijadikan sebagai rujukan utama, enggak akan salah paham. Maka ini pun bayyinat. Yang muhkam bayyinat, yang mutasyabihat bayyinat. Karena Allah berikan mutasyabihat di samping muhkamat, di samping ummul kitabnya. Sehingga terjaga dari berbagai macam kesalahpahaman. Kalau itu juga masih belum dipaham, ada yang berikutnya lagi, yaitu dengan bertanya kepada mereka-mereka yang lebih alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa innahu laisa min syartil balaghul mubin an la yushkil ala ahad. Sesungguhnya bukan syarat balaghul mubin itu tidak boleh ada orang yang bingung. Itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Balaghul mubin bisa saja terjadi dalam keadaan ada orang yang bingung. Bukan salah balagnya. Balagnya tetap mubin, tetap jelas. Maka kata beliau, masih Syekhul Islam sepertinya, laisa min syartil balagul mubin, bukan dari syarat balagul mubin, an la yushkil ala ahad, untuk tidak membingungkan salah seorang mereka. Fa inna hadha la yandabit wadhanun nasi wa huwa'uhum mutafawita, karena itu susah untuk bisa ditentukan kadarnya. Balagul mubin syaratnya tidak boleh ada orang yang bingung satu pun. Relatif susah. diberikan begini, yang itu gak paham. Dijelaskan yang seperti ini supaya dia paham, yang ini gak paham. Relatif. Layam babit, gak ada ukurannya. Sehingga kita lihat apa yang Allah turunkan dalam Quran. Allah memakai bahasa yang mereka pahami. Quranan Arabian, la'allakum ta'qilun. Allah utus Rasulnya menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Kurang apa? Jelas sekali. Sangat gamblang. Allah sebutkan ayat-ayat muhkamat yang sangat jelas. Kalaupun Allah sebutkan mutasyabihat, Allah sudah dampingi dengan muhkamat sebagai induknya, induk kita, sehingga tidak akan salah paham. Maka ini balagul mubin. Walaupun ada sebagian orang yang bingung, masih tidak paham juga, maka jangan salahkan Quran wa sunnah, salahkan orang itu. Kamu ini memang masya Allah bebal banget otakmu. Allahumma afiq alaina sobran. Semoga kita diberi kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ikhwani fid din a'azakum Allah. Qala, dikatakan selanjutnya, karena pikiran manusia, hawa nafsu mereka, akal-akal mereka, mutafawitah tafawutan aziman, berbeda-beda dengan sekian besar perbedaan. Akal berbeda-beda, kecerdasan berbeda-beda, hawa nafsu berbeda-beda. Ada yang memang sibuknya dengan kambing sama unta. Maka setiap dikatakan makan sesuatu, besar mana dengan unta? Apakah ada mulutnya seperti unta? Unta terus yang dibahas. Ada lagi orang yang sibuknya dengan perkara-perkara, tanam cocok tanam segala macam, gak ngerti dunia. Pasti akan ditanya, besar mana dengan pohon ini, dengan pohon itu? Ya karena keadaan mereka seperti itu. Diceritakan tentang perkara-perkara yang dilihat di kota, dia gak paham. Apa itu? Binatang apa itu? Pohon apa itu? Ini bukan binatang, ini bukan pohon. Loh kok bisa ada suaranya? Mau cerita radio sungguhnya. Tapi sulit menerangkan sama orang ini. Kenapa? Latar belakangnya beda. Dan dia gak pernah melihat yang bersuara kecuali binatang. Apakah seperti burung? Apakah seperti kambing? Apakah seperti manusia? Berarti ada kakinya, berarti ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, barakallahu fikum. Ini dikatakan ahwa'uhum mutafawitah, adhanuhum mutafawitah, uquluhum mutafawitah. Latar belakangnya berbeda-beda, hawa nafsunya berbeda-beda, kecenderungannya berbeda-beda. Wa fihim man yablughul ilm, di antara mereka ada yang bisa sampai kepadanya ilmu. Wa fihim man la yablughu, sebagian lagi ada yang tidak bisa sampai kepadanya ilmu. Imma litafritihi au ajzihi, apakah karena memang dia melalaikan atau karena dia lemah. Ada dua kemungkinan. Wa hadzal ikhtilaf fi quwwah bayan khitab asy-syara' lahu hikmah. Perselisihan dan perbedaan ini dalam kekuatan pemahaman dan dalam penjelasan khitab syara', pembicaraan syariat, lahu hikmah, ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kenapa manusia berbeda-beda pemahamannya? Qala al-Khattabi, berkata Khattabi rahimahullah, "Law zala al-ikhtilaf bi an yunassa كل شيء أو كل شيء باسمه تحليلا وتحريما لارتفع الامتحان." Lihat kata Khattabi. Kalau saja zal al-ikhtilaf, kalau saja enggak ada perbedaan-perbedaan, karena nas-nas Al-Quran dan Sunnah merincikan dengan namanya, ini halal, ini haram. Rinci dengan namanya satu persatu. Inna dukhan haram, rokok itu haram, tersebut dalam Quran. Demikian pula, apalagi yang mereka bingungkan, ada dalam Quran, semua jelas kalimat per kalimat, benda per benda, yang halal dan yang haram. lartafa'al imtihan. Akhirnya ujian hilang. Hilang ujian. Sisi ujian hilang. Tetapi Allah uji ketika ada kasus baru. Bagaimana ini? Boleh apa enggak boleh? Di Quran enggak ada, di sunnah enggak ada. Maksudnya enggak ada yang langsung. Berarti boleh apa enggak? Di situ diuji manusia. Kalau dia bisa memahami dengan baik Quran dan sunnah, mesti sudah ada. Apakah halal atau haram? Ada bentuk binatang baru, enggak kenal namanya, enggak kenal aku, baru lihat hari ini sejak berumur-umur manusia. Halal apa haram? Boleh dimakan atau tidak boleh dimakan? Khamilina azakumullah. Ada kaidah yang diajarkan oleh para ulama dari Quran dan sunnah. Bahwa semua boleh kecuali yang diharamkan. Semua boleh kecuali yang diharamkan. Selesai itu. Alhamdulillah. Yang diharamkan sudah jelas. Ini sampai yang menyambar berkuku sampai yang bertaring dari binatang buas. Nah, qala berkata Al-Khattabi selanjutnya, wa'udimal ijtihad. Akhirnya enggak ada ijtihad. Kalau sudah jelas semua, semua nama-namanya satu persatu, sampai yang muncul nanti di akhir zaman sudah ada namanya. Ini haram, ini halal. Maka enggak ada ijtihad berarti, fi talabil ilmi. Walastawa an-nas fi rutbatin wahidah. Akhirnya manusia semua sama. Enggak berbeda-beda dan pemahamannya semua sama. Wala batalat fadilatul ulama, dan akan hilang juga keutamaan ulama. Ya enggak butuh ulama sudah. Ada semua dan rinci semuanya kalimat per kalimat. Tidak. Kadang-kadang Allah berikan globalnya saja. Kadang-kadang Allah berikan sesuatu dari ciri-cirinya saja sehingga ulama yang paham. Ini sesuai dengan ciri-cirinya maka halal. Ini sesuai dengan ciri-cirinya maka haram. Baik. Di sinilah keistimewaan para ulama. Wa hadzal ikhtilaf fil fahmi wat tafawut fil idrak innama huwa fi daqiqish syara. Perlu diketahui pula bahwa perbedaan-perbedaan pemahaman manusia, perbedaan idrak manusia itu pada perkara-perkara yang rinci. Adapun pada perkara-perkara iman, pada perkara-perkara aksioma, darurah ilmu, ada yang disebut dengan darurah, daruriyat. Adapun yang mayulan minad dini daruratan wa ma la budda lin nasi minhu, dan apa yang manusia harus tahu dari ilmu, mimma yajib alaihim wa yuharram wa yubah, apa yang wajib, apa yang haram, apa yang mubah, fahada yastawi fi fahmihi jami'ul mukallafin, maka ini semua mukallaf mesti paham. Mau bukti? Mau contoh? Tanyakan. Apakah sholat lima waktu itu wajib? Tanyakan. Pada semua kelas manusia. Sampai yang terbawah sekalipun dari muslimin. Apa hukumnya sholat, Pak? Sholat lima waktu. Yang tidak sholat, ditanya apa hukumnya sholat, akan jawab wajib. Ya memang wajib sih. Tapi anu. Maknanya apa? Maknanya perkara-perkara yang pokok. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerangkannya dengan sesuatu yang dipaham oleh semua kalangan. Oleh semua tingkatan. Lianna fahmal hujjah wa qiyamul hujjah mutalaziman. Karena pemahaman hujjah dengan qiyamul hujjah itu mutalazim. Berkait erat. Enggak bisa terpisahkan. Kalau terpahami, tegak hujjah. Kalau tidak terpahami, tidak tegak hujjah. Iya kan? Fahmul hujjah dengan qiyamul hujjah ini sesuatu yang mutalaziman, sesuatu yang berkait erat, enggak bisa terpisah. Sesuatu yang terpahami, tegaklah hujjah. Tetapi yang tidak terpahami, tidak tegak hujjah. Kamu kenapa enggak sholat? Saya enggak tahu kalau sholat itu wajib. Enggak ngerti. Misalnya benar-benar enggak ngerti kalau sholat wajib. Ya, tidak tegak hujjah bagi dia berarti. Tetapi alhamdulillah, Pada perkara-perkara yang seperti ini, hampir tidak ada yang tidak paham. Semuanya paham. Semuanya mengerti. Karena Allah sudah terangkan dengan sangat jelas. Rasulullah SAW sudah menjelaskan secara jelas. Para ulama telah menjelaskan secara jelas. Semuanya telah jelas. Maka barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka bingung dalam perkara-perkara tersebut. Termasuk yang lebih dari itu adalah tentang tauhid. Semua paham. Tentang wajibnya menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Biasanya rinciannya yang mereka bingung. Oh ini juga termasuk toh. Oh ini juga termasuk. Tapi kalau pertanyaannya kepada siapa kita beribadah, semua jawabannya benar. Pada Allah SWT. Akhwan ibn a'azakumullah. Qala wali hadza yastawi an-nas fi fahmi ma yahsul bi at-taklif. Oleh karena itu manusia hampir semuanya sama dalam memahami perkara-perkara tersebut. Perkara yang merupakan masailul iman, perkara yang merupakan masail ad-din. Kalau ada yang protes, tapi Ustaz, ada orang yang enggak ngerti sama sekali walaupun masalah-masalah seperti itu. Itu bukan masalah kecerdasan. Masalah dia tidak mau baca, itu saja. Tidak mau mengetahui. Kalau dia baca, dia pasti paham. Kalau dia mau duduk di majelis, dia pasti paham. Artinya bahasa yang ada dalam Quran dan Sunnah dan aqwal ulama jelas. Bahkan hampir-hampir enggak ada perselisihan sama sekali. Ijma' semuanya. Tapi kalau ada orang yang tidak mau tahu, tidak mau baca, tidak mau ngaji, oh dia tidak paham. Bukan tidak paham, tidak mau memahami. Bedakan antara keduanya. Ya. Maka di sini dikatakan hampir semuanya paham, artinya orang yang mau belajar tentang agama Islam, dia pasti tahu. Adapun yang tadi, perbedaan-perbedaan kemampuan orang untuk memahami, walaupun sama-sama membaca dalil, tapi beda pemahamannya, itu pada apa? Pada perkara yang rinci, daqiq. Perkara yang rinci, daqiqus syara'. Berkata Utaibah ibn Amr, ma ra'aitu uqulan nasi illa qariban ba'duha min ba'd. Kata Utaibah ibn Amr, aku tidak melihat akal-akal manusia kecuali kurang lebih sama. Ba'duha min ba'd. Illa al-Hajjaj ibn Yusuf wa Iyas ibn Muawiyah. Kecuali Hajjaj bin Yusuf dan Iyas bin Muawiyah. Uquluhuma kanat turajjah ala uqulin nas. Akal dua orang itu ngalahkan semua akal manusia. Artinya, keumuman manusia seperti itu. Ada yang luar biasa, jenius. Ada yang luar biasa, dungu. Ya. Tapi keumuman manusia hampir sama. Ya. Hampir sama. Berkata Syatibi rahimahullah. فإن الإدراكات ليست على فن واحد ولا هي جارية على التساوي في كل مطلب في الضروريات وما قاربها فإنها لا تفاوت فيها يعتد به. كتا إمام الشاطبي رحمه الله. Pemahaman manusia tidak dalam satu tingkatan. Maksudnya berbeda-beda. Walahiyya jariyatun ala tasawi. Tidak pula berlangsung dengan sama. Fi kulli matlabin. Fi daruriyati wa maqarabaha. Fa innaha la tafawuta. Hanya saja pada daruriyat. Yang tadi, perkara-perkara yang sangat penting. Yang aksioma. Fa innaha la tafawuta fiha. Maka sungguhnya hampir-hampir tidak ada perbedaan yang berarti. Semua sama, semua paham. Yu'taddu bihi, maksudnya kurang lebih berarti atau yang dianggap. Enggak ada perbedaan yang teranggap. Falaw wada'atil adillah ala ghairi dhalik, lata'adzar hadzal matlab. Kalau saja diletakkan dalil-dalil tidak seperti itu, maka niscaya akan ada udur-udur bagi sebagian manusia. Karena dia tidak paham. Tetapi tidak demikian. Hampir semua perkara yang usul, yang penting, yang darurah dalam agama, penjelasannya sangat gamblang dan mudah dipaham hampir oleh semua manusia. Hampir-hampir enggak ada tafawut, enggak ada perbedaan yang yu'taddu bihi, enggak ada perbedaan yang berarti, enggak ada perbedaan yang teranggap. Walakin at-taklif khassan la'aman. Aw la kana at-taklif khassan la'aman. Kalau tidak seperti itu, kalau penjelasannya kurang jelas atau hanya sebagian kecil manusia yang paham, sebagian yang tidak paham, padahal itu usul, padahal itu kaidah-kaidah, padahal itu adalah dasar-dasar agama, maka niscaya agama ini taklifnya hanya khosan, hanya untuk orang cerdas saja. Bahkan ke atas, hanya yang jenius saja. Yang kurang jenius, tidak beragama, enggak ngerti dia. La'aman, akhirnya tidak umum. Ya enggak mungkin. Aw adda ila taklifi ma la yutaq, atau akhirnya terjatuh atau termasuk di dalam taklif ma la yutaq, perintah apa yang tidak mampu. Kalian harus bertauhid, tapi separuh lebih 80% enggak paham. Harus, tapi enggak paham. Sudah dijelaskan secara rinci, enggak mungkin. Enggak mungkin ada taklif ma la yutaq, perintah sesuatu yang tidak mampu, enggak mungkin. Wakilahuma muntafin anis syariah au ma fihi haraj, atau memerintahkan sesuatu yang ada haraj, ada kesusahan besar, dan kedua-duanya tidak mungkin pada syariat. Kata Imam Syatibi, kilahuma muntafin anis syariah, kedua-duanya tidak ada pada syariat yang mulia ini. Walhamdulillah, semuanya perkara yang mampu dikerjakan oleh manusia, semuanya perkara yang mudah dipahami oleh manusia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguhnya Allah telah mudahkan Al-Qur'an ini, maka siapa yang mau mengambil dzikra ini? Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan mendatang billahi taala. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.